Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah. Kembali bersama saya Alvin Adam. Dan di bulan suci Ramadan, insya Allah sampai dengan penghujung bulan suci nanti, kita akan bersama-sama melakukan apa yang kita bisa bikin yang terbaik. Salah satunya adalah mungkin mendengarkan kajian kandungan ayat suci Al-Quran yang tentunya ditafsirnya akan dibawakan oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih sehat. Alhamdulillah. Bapak segar sekali dengan warna baju putih. Alhamdulillah. Dan bersama kita juga ada sahabat sesama Islam kita ya Pak ya. Betul ya? Ada Rifai Pamone. Apa kabar Pak ini? Baik, alhamdulillah. Beliau adalah presenter Metro TV ini ya. Yang kita biasa lihat tentunya sudah terbiasa dengan cepat sekali untuk bertanya, kepingin tahu, keinginan tahuan yang banyak gitu. Tapi ya. Tapi rasanya saat ini saya akan lebih banyak diam dan mendengarkan, karena ini adalah momen yang luar biasa. Nah, kita bisa belajar ya, karena di bulan suci Ramadan ini, untuk menjadi lebih baik pun kita selalu terbuka, pintu-pintu maaf terbuka, kemudian berkah juga banyak, namanya juga bulan istimewa ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas surat ke-32 itu surat Al-Ashab ya, hari ini kita akan melanjutkannya dengan ayat ke-28 sampai dengan 35 tentang kehidupan baik dan benar menurut ajaran agama Islam serta pola komunikasi yang baik dari hubungan suami dan istri. Nah, untuk lebih jelasnya kembali, saya akan persilakan kepada yang terhormat Bapak Quraisy Shihab untuk memulainya Pak, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita berbicara tentang perang Ahzab. Ya. Tidak terjadi peperangan, pasukan koalisi kembali dengan tidak memperoleh apa yang mereka harapkan. Setelah selesai, dalam perang itu ada sekelompok dari mereka, orang-orang Yahudi berkhianat. Maka sebelum sampai Madinah, Nabi mengepung mereka. Akhirnya mereka menyerah, harta bendanya disita. Jadi Nabi dapat harta benda, kaum muslimin dapat harta benda. Nah, ayat kita ini turun berkaitan dengan itu. Istri-istri Nabi ini melihat Nabi punya uang di tangannya banyak, walaupun bukan milik beliau. Lantas meminta permintaan. Ada yang minta saya mau alat-alat dapur, ada yang minta pakaian ini. Ya sebagaimana wajar, sebagaimana wajarnya setiap wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandang bahwa harta yang mereka, yang beliau peroleh dari perang itu adalah milik pribadinya. Di sisi lain, seandainya pun milik pribadinya, beliau lebih hendak hidup sederhana, tidak berfoya-foya. Tapi istri-istri ini minta, wajar kalau minta. Bagaimana sikap Nabi? Inilah tuntunannya kita ya, dengarkan jadi, sekarang dari Allah ya. Subhanahu wa ta'ala. Ayat kita ini berbunyi, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna hayata dunya wa zinataha, fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Wahai Nabi, tuntunan Allah, sampaikanlah kepada pasangan-pasanganmu. Saya akan garis bawah ini kata pasangan. Kalau kalian itu menghendaki untuk memfokus perhatian kalian kepada kehidupan dunia dan hiasannya, maka marilah kuberikan kalian imbalan dan kita bercerai dengan perceraian yang baik. Hal yang lain yang saya ingin garis bawahi tadi saya janjikan, istri itu dinamai pasangan. Suami itu pasangan. Yang pertama yang kita ingin garis bawahi, istri itu bukan milik Anda. Menarik. Kalau sesuatu menjadi milik Anda, Anda boleh pinjamkan orang. Boleh pinjamkan istri pada orang. Ya kan? Boleh Anda jual. Kalau milik. Istri? Tidak. Istri bukan barang untuk diperjualbelikan. Istri adalah pasangan Anda. Agama menamainya pasangan. Pasangan itu memerlukan pasangannya atau tidak? Pasti. Sangat. Ya. Kan pasangan, Pak. Enggak pasangan sendiri. Dia tidak berdiri sendiri, pasti ada selainnya. Alas kaki kalau hanya yang kanan berfungsi atau tidak? Tidak. Perlu yang kiri. Istri itu pasangan. Suami tidak sempurna. Tidak berfungsi sebagai suami kalau tidak ada istrinya. Istrinya pun demikian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Kalian itu pakaian buat istri. Istri juga pakaian buat Anda. Jadi saling jadi melengkapi. Statusnya sama atau tidak? Sama. Tetapi beda. Sama beda tapi apa? Beda. Sama tapi beda. Dua-duanya dibutuhkan oleh kaki tapi berbeda, yang kiri untuk itu apa namanya? Itu sebabnya dalam agama tidak sah Anda mengawinkan anak Anda dengan berkata, kuserahkan anakku menjadi milikmu. Kujadikan engkau berpasangan dengan anak. Ini perlu di... Iya toh? Atau dikata, kunikahkan engkau dengan anakku. Kusatukan engkau dengan anakku. Bukan penyatuan badan aja. Kusatukan pikirannya, langkahnya, dan semuanya. Itu istri. Nabi sekarang begini. Istrinya minta sesuatu. Tetapi... Nabi berkata, wajar-wajar saja kalian minta. Tetapi kita tidak bisa berpasangan. Kita tidak cocok nih. Saya ingin hidup sederhana. Saya ingin memberikan contoh keteladanan kepada umat. Nah, kalau kalian mau berkeras seperti itu, oke. Saya berikan, kita pisah baik-baik. Sarahan jamilah. Sarah itu artinya... berpisah, tapi asal katanya itu meluruskan. Anda menyisir rambut, itu namanya sarah tuh. Saya meluruskan rambut. Jadi berpisah lurus-lurus aja, jangan ruwet. Rapi. Baik, rapi. Okay. Baik, kita juga rapikan dulu sebentar untuk rehat. Ya. Jadi kita akan kembali sesaat lagi hanya di Tafsir Al-Misbah setelah pariwara yang berikut ini. Karena yang bertanggung jawab dan yang dibawa namanya itu adalah suami, maka istri harus sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan sifat-sifat suami. Kembali di Tafsir Al-Misbah, dan buat Anda yang baru saja bergabung di Metro TV menyaksikan Tafsir Al-Misbah, kita sedang bahas surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 35. Tadi Pak Bro sempat bilang Rasulullah, Nabi ya, Nabi Muhammad, kalau para istrinya sama dengan pemikiran, karena namanya pasangan kan, ya dengan pemikiran Nabi, maka bisa dilanjutkan. Kalau tidak, maka Nabi akan memisah. Ya. Kan aku secara baik-baik. Apa tadi istilahnya tadi? Sarah. Mut'ah. Memberikan kesenangan. Memberikan kesenangan. Oke, baik, kita lanjutkan. Tetapi kalau kalian menghendaki Allah, ganjarannya, menghendaki Rasul, cintanya, dan menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka kita bertahan dalam kehidupan kita. Karena Allah telah menyiapkan untuk orang-orang, untuk pasangan-pasangan, untuk istri-istri yang senang dengan itu, ganjaran yang sangat besar. Saya ingin berhenti lagi satu hal di sini. Suami istri itu merupakan satu kesatuan. Karena itu mereka menonjolkan nama yang sama. Ya kan? Saya ambil contoh. Si A, suaminya adalah si B. Ya. Jadi berarti istri membawa nama suaminya. Ya kan? Jika demikian, karena yang bertanggung jawab dan yang dibawa namanya itu adalah suami, maka istri harus sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan sifat-sifat suami. Istri seorang pemimpin beda dengan istri orang biasa. Pemimpin adalah teladan. Jadi mestinya istrinya juga menjaga nama baik suaminya, jadilah teladan. Kalau Nabi hidupnya sederhana dan sebagainya, istrinya mau foya-foya, enggak cocok kan? Karena dia membawa nama ini. Suami juga begitu. Jadi harus serasi, baru hidup itu bahagia. Kalau tidak serasi, satu kiri, satu kanan, itu sebabnya Allah berfirman, orang yang akhlaknya buruk itu sewajarnya kawin dengan wanita yang akhlaknya buruk. Jadi serasi ya Pak? Ya itu serasi. Orang yang akhlaknya baik tidak wajar kawin dengan yang akhlaknya buruk. Karena sejalan. Ya, ini seperti kereta, dua rel. Kalau satu ke kiri, satu ke kanan, ambruk. Perkawinan seperti itu. Oke. Nah, baru karena istri-istri Nabi itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi disebabkan karena dia adalah istri Nabi, maka dia tidak sama dengan perempuan lain. Kalau Anda istri gubernur, Anda tidak sama dengan istri pegawai rendah. Iya kan? Nah, ini yang dikatakan ya nisa'an nabi may ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhifain. Wahai istri-istri nabi, wahai pasangan-pasangan nabi, kalau kalian melakukan dosa yang jelas-jelas dosa, maka sanksinya dua kali lipat. Digandakan ya Pak ya. Digandakan. Kenapa? Nah, itu begini. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin dituntut darinya tanggung jawab yang lebih besar. Kesalahan yang dilakukan anak kecil, bila dilakukan oleh orang dewasa, siapa yang lebih berat dewasa. Kecaman terhadapnya? Dewasa. Anak kecil boleh lari, boleh kencing berdiri atau lari berdiri kencing. Ya, orang dewasa tidak wajar. Itu sebabnya bisa jadi kebaikan yang dilakukan oleh orang kebanyakan itu dinilai dosa kalau dilakukan oleh orang terhormat. Ada peringkat dong. Ada peringkat. Tuh, saya beri contoh mungkin agak ini. Kira-kira seorang miskin yang mencuri sama kecaman terhadap dia dibandingkan dengan seorang kaya yang korupsi. Yang mana lebih wajib dikejam? Kaya yang korupsi. Iya, sudah kaya masih korupsi. Dan pemikirannya kan udah berbeda juga. Iya, pemikirannya berbeda dan statusnya berbeda. Ya. Seorang yang sudah menikah, pacaran, apakah sama keadaannya dengan seorang anak muda yang belum menikah? Beda dong. Ini ada sedikit peluang untuk keliru. Kalau ini ngapain Anda mau itu? Nah, istri Nabi, kalian tidak sama. Harus menjaga nama baik dan dilipat gandakan. Tetapi siapa yang tulus di antara kalian kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh. Kita lihat, ketulusan saja tidak cukup. Harus beramal yang baik. Nah, amal soleh itu. Amal itu apa sih? Apa itu kerja? Kerja itu menggunakan daya. Ya. Kalau Anda menggunakan daya fikir, Anda bekerja. Anda menggunakan daya fisik, Anda bekerja. Anda menggunakan daya kalbu, Anda beriman, Anda berakhlak dengan baik. Apapun amal Anda selama itu soleh, bermanfaat, silakan. Siapa di antara kalian yang tulus dan beramal soleh, maka kami juga berikan dia ganjaran dua kali. Sebaliknya ya. Sekali, kita lihat. Sekali karena kalian telah beramal baik. Dan di kali kedua karena amal kalian itu merangsang orang lain untuk menirunya. Nah, bagaimana mode sekarang? Anda lebih tahu dari saya. Kan merangsang orang untuk, ya toh? Nah, kalau modenya itu mode terhormat dan sebagainya, dia dapat ganjaran. Yeah. Orang yang menirunya dapat ganjaran. Kalau buruk, ya buruk juga. mau bertanya boleh langsung loh, Pak Kures, langsung soal, aja. Bicara soal inspirasi nih sebenarnya. Ya. Jadi kalau terkait dengan suami dan istri lalu rumah tangga, berarti dari rumah tangga juga, apalagi rumah tangga yang di sana ada seorang suami yang juga pemimpin, lalu panutan. Istrinya sudah memberikan panutan yang sama, keteladanan yang sama, ini bisa menginspirasi pasangan-pasangan lain di luar tentu, sana. Tentu, Anda lihat saja, kenapa ada perusahaan-perusahaan yang menawarkan dia punya produk, tapi menonjolkan bahwa yang pakai ini si A atau si B. Karena pengaruhnya. Image. Nah ini, suami istri itu harus memberi image yang baik kepada masyarakat. Karena itu kalau bertengkar, jangan bertengkar sampai orang tahu. Walaupun orang rumah. Mau bertengkar di kamar. Internal ya Pak ya? Internal. Sebab itu tuntunan man. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa, wahai istri-istri nabi, kalian tidak sama dengan perempuan-perempuan yang lain kalau kalian bertakwa. Kalau tidak bertakwa bisa lebih buruk dari yang lain, karena ukuran kemuliaan seseorang itu adalah takwa. Inna akramakum inda, kalian walaupun menyandang nama sebagai istri nabi, istri orang terhormat, tapi kalau tidak bertakwa, tidak ada artinya. Anda merupakan anak dari seseorang terhormat, belum tentu Anda terhormat kalau Anda tidak bertakwa. Anaknya Nabi Nuh, ya. Demikian seterusnya. Baik, kita potong dulu boleh Pak Kures ya. Oke, mari. Dan kita masih akan lanjutkan kajian kita setelah rehat berikut ini. Tetaplah bersama kami hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Rezeki itu bukan cuma harta benda. Nama baik itu rezeki. Ketenangan baik itu rezeki. Ketenangan hati itu rezeki. Jadi banyak sekali. Kembali di Tafsir Al-Misbah di Metro TV, masih bersama Pak Quraish Shihab dari Fahy Pamoni juga. Pak Quraish, silakan kita lanjutkan Pak. Dari tadi. Jadi tadi siapa di antara kalian yang tulus kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan amal-amal saleh, kami berikan dia ganjaran berganda juga, dan kami siapkan buat dia rezeki yang mulia. Apa itu rezeki? Rezeki itu bukan cuma harta benda. Nama baik itu rezeki. Ketenangan baik itu rezeki. Ketenangan hati itu rezeki. Jadi banyak sekali rezeki. Segala yang Anda dapat manfaatkan itu namanya rezeki. Jadi Allah di sini, kalau kalian ini, kalau tadinya kalian mengharapkan hiasan dunia, kalian akan diberikan sesuatu yang memuaskan kalian. Bisa jadi harta, bisa jadi lebih dari harta. Kalian akan mendapatkan nama baik. Itu rezeki dijanjikan oleh Allah. Siapa yang tulus kepada Allah, tulus kepada Rasulnya, ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga yang baik dan beramal soleh, Allah janjikan buat dia rezeki yang mulia, rezeki yang baik, rezeki yang memuaskan. Kalian sekali lagi, kalian tidak sama dengan perempuan-perempuan lain. Kalau kalian bertakwa, maka ini satu hal. Fala takhda'na bil qaul. Suara wanita itu beda dengan suara lelaki. Sudah sangat lembut ya. Ini ifsan. Jangan tambah-tambah lembut lagi suaramu. Jangan berbicara bermanja-manja. Jangan rendahkan lagi ucapan kalian. Sudah rendah itu. Jangan bicara manja-manja yang bisa menimbulkan paling tidak, kalau bukan rangsangan, paling tidak prasangka buruk terhadap kamu. La takhda'na bil qaul wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan juga menampakkan diri sebagaimana orang-orang jahiliyah masa lalu menampakkan diri. Tampillah secara wajar, jangan buka-bukaan. Ini setelah Islam masuk ya Pak ya? Setelah Islam masuk. Masih mau ditampakkan lagi. Sampai batas mana penampakan itu, itulah nanti bahasan tentang aurat. Iya. Oke. Baru dia katakan di sini ada hal yang menarik di sini yang kita bisa beda pendapat, banyak ulama banyak beda pendapat. Waqarna fi buyutikunna. Tinggal tetaplah di rumah kalian. Itu ada yang menarik banget. Kalau begitu boleh keluar perempuan atau tidak? Kalau mengikuti kalimat itu tidak boleh seperti tidak itu. Boleh. Ada yang berpendapat begitu. Dia harus di rumah. Tapi tidak boleh keluar kecuali darurat. Ada ulama berpendapat begitu. Tinggalkan yang sana. Nah, itu ada. Jadi wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujat tahiliyah. Nah, wa aqimnas shalah. Laksanakan secara baik bersinambung salat. Tunaikan zakat. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menjauhkan dari kalian kekotoran, wahai ahlul bait. Saya akan kembali lagi terangkan nanti ini. Dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Saya terangkan dulu ahlul bait. Ahlul bait itu beda-beda pendapat ulama tentang. Ada yang berkata mereka itu 5 orang saja. Rasul, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Sebelumnya ada 5 orang. Nabi bersama Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan. Ini sempit. Ada yang berkata ahlul bait itu istri-istri Nabi. Tapi kalau kita berkata istri-istri Nabi, redaksi ini tertuju kepada pria dan wanita. Alaikum, bukan alaikunna. Dalam bahasa Arab itu ada untuk lelaki ada untuk perempuan. Di sini lelaki dan perempuan. Karena itu ada yang memahaminya bahwa ahlul bait itu keluarga Nabi. Siapa keluarga? Bisa bermacam-macam keluarga. Nah, atas dasar ini mereka berkata ayat ini wajib untuk istri-istri Nabi. Kalau tidak boleh jadi ditoleransi tidak seharus seperti ini. Hanya untuk umum kita berkata begini, tidak wajar melarang wanita keluar rumah kecuali kalau itu maksiat. Oke. Tidak wajar. Hemat saya begitu. Selama terhormat, tidak wajar wanita dilarang untuk bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya atau dia membutuhkan pekerjaan itu. Boleh jadi dia tidak butuh kerja. Seorang, saya beri contoh, seorang katakanlah bidan, suaminya kaya, masih perlu jadi bidan. Sebetulnya dia gak perlu ya Pak? Dia gak perlu. Ya, tapi kalau dibutuhkan orang lain di luar kalau sana. Dibutuhkan orang lain, pekerja boleh bekerja. Baik. Kalau dia butuh, keluarga butuh, atau... Ya, ini jelas ya, diterangkannya. Itu, begitu, oke. Pak Price, kita boleh ke apa pertanyaan dari masyarakat? Mari kita dengarkan, ya. Mari kita dengarkan. Ada penonton, pemirsa. Yang ingin bertanya, coba kita lihat pertanyaannya dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasti dari Universitas Bunda Mulia. Saya mau nanya Pak Quraiz, kalau misalnya pasangan kita sedang berkirim pesan di sosial media, tapi tanpa sepengetahuan dan seizin kita itu termasuk bisa termasuk dikatakan selingkuh atau tidak ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertanyaannya dan kita simpan dulu jawabannya. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Jangan menampakkan kesedihan pada saat suamimu atau pasanganmu sedang bergembira. Anda tidak satu rasa. Jangan menampakkan kegembiraan pada saat dia gundah. Buat Anda yang baru menyaksikan dan bergabung dengan Metro TV, pada kesempatan ini kita sedang membahas tentang surat Al-Ahzab ayat 28-35 tentang hubungan komunikasi antara pria dengan perempuan, suami dengan istri. Ya. Tadi istri boleh keluar, diizinkan keluar asal tidak melakukan sesuatu yang maksiat ya Pak ya. Cinta adalah komunikasi tadi, wah itu itu luar biasa sekali. Dan pertanyaan dari pemirsa, ya ini ya, Assalamualaikum Pak Quraiz. Saya ingin bertanya, apa hukumnya bila kita menemukan pasangan hidup kita berkirim pesan melalui sosial media tanpa seizin dari pasangannya. Apakah ini disebut selingkuh atau apa nih Pak Bryce? Kalau dia kirim pesan kepada ayahnya. Ini kurang jelas ya, pada siapa? Itulah, gitu. Saya tahu maksudnya itu kepada orang. Sekarang begini, saya ingin berbicara secara umum. Perlukah perempuan meminta izin suaminya untuk melakukan satu kegiatan? Kita harus bagi dua. Ada kegiatan normal. Kegiatan yang tidak diduga akan menimbulkan kesalahpahaman. Tersangka. Di sini suami hendaknya memberi izin umum. Jadi tidak harus setiap mau itu izin. Karena percaya mungkin Pak ya? Sudah percaya. Saya mau ke kuliah. Setiap hari jam 7 dia kuliah. Boleh jadi soal. Itu tidak mencurigakan. Saya mau ziarah orang tua saya. Tidak mencurigakan. Tapi ada kegiatan yang bisa menimbulkan kecurigaan. Mau kirim SMS, mau kirim WhatsApp kepada adik. Harus izin juga. Tentu tidak. Izin umum. Tapi kalau dia kirim WhatsApp, SMS kepada orang yang bisa diduga mencemburukan suami, maka dia harus beritahu dong. Itu sebabnya tidak tepat sebenarnya. Tidak tepat. Saya melihat baik dari pihak suami maupun istri. Tidak tepat seseorang itu menyembunyikan sesuatu pada pasangannya. Nah. Termasuk penghasilannya. Termasuk penghasilan. Ya. Karena dia hidup bersama. Hidup bersama. Hidup itu rasa. Tahu. Gerak. Kalau Anda hidup bersama, geraknya harus sama. Arahnya sama. Perasaan harus sama. Karena itu ada pesan, jangan menampakkan kesedihan pada saat suamimu atau pasanganmu sedang bergembira. Anda tidak satu rasa. Jangan menampakkan kegembiraan pada saat dia gundah. Jadi empatinya ada ya Pak? Iya, nah begitulah. Jangan kirim WhatsApp yang bisa menimbulkan kecurigaan. Terlarang. Ya, jangan main api. Bahaya nanti. Kayak lagu jadinya. Saya kira itu ya. Baik. Itu. Silakan dilanjutkan sebelum nanti Pak, ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya lagi. Kita lihat. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghilangkan, menjauhkan dari kalian kekotoran. Kotoran itu bermacam-macam. Ada kotoran menurut agama. Dan mestinya manusia juga menganggapnya kotor. Saya beri contoh, minuman keras itu kotor atau tidak? Tidak kotor dalam artian fisiknya tidak. Kalau kotor. Dalam agama dia kotor. Ya. Kena Anda pakai yang ketat ya, Anda pakai parfum yang ada alkoholnya. Ya, tidak. Itu kotor akhirnya. Nah, ya kan? Okay. Ada kotoran yang hanya dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan agama tidak kotor. Apa itu? Debu. Tanah. Itu kita, bisa pakai ya, kita menganggapnya kotor. Kita menganggap, tapi agama tidak. Ada kotoran yang dianggap oleh agama kotor dan manusia juga menganggapnya kotor. Apa contohnya? Bangkai. Ya. Yang ditekankan di sini adalah kekotoran rohani. Walaupun termasuk di dalamnya kekotoran jasmani. Tuhan ingin menghilangkan kekotoran dari kamu. Ya, nama yang buruk. Sifat yang buruk, maka ditekankanlah hal-hal ini kepada mereka. Baru dilanjutkan, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Wadkurna. Zikir itu ada dua macam. Ada zikir dengan lidah, ada zikir dengan hati. Anda mengingat sesuatu, berarti Anda berzikir. Biasanya yang mengingat menyebut. Kalau disebut diingat. Nah, sekarang mari kita lihat ini ya. Kita bisa dua makna di sini. Ingat-ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Ingat-ingat. Hikmah yang dimaksud di sini pengajaran Rasul. ada ayat Quran, ada sunnah. Rasul itu mengajarkan hikmah. Ingat-ingatlah. Ada yang lebih baik dari itu. Sebutlah, ajarkanlah Al-Quran. Ajarkanlah hikmah. Karena itu semuanya mestinya dibacakan ada di rumah tangga Anda. Mari kita lihat sekarang. Rumah tangga kita, ibu-ibunya bisa ngaji. Alhamdulillah kalau bisa. Ngerti artinya? Alhamdulillah kalau ngerti. Tapi yang diinginkan, baca, sebut, ajarkan. Paling tidak kepada anak-anaknya. Hebatlah, Dai. Ini kita tidak, hampir kita tidak laksanakan kan ini. Wadkurna mayutla alaikunna min buyutikunna fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Ini ditutup dengan peringatan. Allah itu maha mengetahui yang mendetail. Baik, kita break dulu boleh Pak Quraish. Kita lanjutkan lagi segera setelah yang satu ini. Tidak ada satu situasi, tidak ada satu detik dalam perjalanan hidup manusia yang dia tidak bisa gunakan untuk mengingat. Kembali di Tafsir Al-Misbah, kita masih mendengarkan kajian uraian dari Pak Quraish Shihab tentunya. Silakan Pak, kita lanjutkan kembali. Akhir dari ayat yang kita rencanakan untuk jelaskan ini, itu berkaitan dengan sifat-sifat yang hendaknya menjadi sifat-sifat utama dari kaum muslimin dan muslimat. Apa itu? Innal muslimina wal muslimat. Islam. Wal mu'minina wal mu'minat. Iman. Perlu ada Islam, penyerahan diri pada Allah. Perlu ada iman. Wal qanitina wal qanitat. Tulus. Anda beriman tapi tidak tulus. Wassadiqina wassadiqat. Kebenaran. Anda benar dalam ucapan, dalam sikap. Harus. Wassabirina wassabirat. Sabar. Baik lelaki maupun perempuan. Wal khashi'ina wal khashi'at. Apa itu ya? Khusyuk. Merendahkan diri kepada Allah. Fokus kepada sesuatu. Tidak mengalihkan pandangan pada hal yang lain. Khusyuk dalam salat. Begitu. Ya. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Yang bersedekah. Wassa'imina wassa'imat. Puasa. Wal hafizina li furujihinna wal hafizat. Orang-orang yang menjaga kehormatannya. Menjaga alat kelaminnya. Wadzakirina allaha kathira wadzakirat. Dan yang berzikir kepada Allah yang banyak maupun sedikit. Mereka itulah yang akan memperoleh ampunan dan ganjaran yang besar dari Allah. Sedikit saya mau katakan. Di sini yang terakhir. Berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ini bisa Anda lakukan sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil baring. Bisa Anda, kita sekarang ini sedang berzikir. Anda waktu menjadi presenter, Anda harus berzikir. Tidak harus mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Mendengar guntur, kita bisa berzikir. Melihat orang cantik, kita bisa berzikir. Melihat orang lumpuh, kita bisa berzikir. Tidak ada satu situasi, tidak ada satu detik dalam perjalanan hidup manusia yang dia tidak bisa gunakan untuk mengingat Allah. Nah, ini 10 yang disebut di sini adalah gambaran dari orang-orang yang taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ayat kita. Saya ingin mengambil kesimpulan kira-kira kesimpulan yang kita peroleh dari ini. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau hidup dalam kesederhanaan. Kendati gemerlapan dunia dapat beliau peroleh. Itu sebabnya saya ingin tambahkan. Banyak orang kritik Nabi Muhammad. Kawin banyak. Sebenarnya dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya perkawinannya bukan karena dorongan seks. Buktinya apa? Kalau dorongan seks sejak muda dia sudah kawin. Ini nanti setelah berusia 53 tahun setelah istrinya meninggal baru. Dan itu pun yang dia nikahi orang tua atau ini. Jadi kenapa beliau menikah banyak? Supaya lebih banyak yang merekam kehidupan rumah tangga beliau. Karena itu tidak terlihat di umum. Jadi makin banyak makin bisa itu. Ya. Yang kedua, kesejahteraan hidup duniawi dan kepemilikan materi tidak terlarang kecuali bila melampaui batas kewajaran. Suami yang merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok istrinya dapat menawarkan perceraian kepada istri. Istri pun bisa. Saya mau cerai, kamu tidak laksanakan kehidupan kamu. Nanti dilihat. Istri-istri Nabi adalah manusia biasa seperti semua manusia. Mereka adalah wanita sebagaimana wanita yang lain. Namun mereka mempunyai kesadaran agama yang sangat tinggi sehingga semua ketika diberi pilihan semua memilih Nabi hidup dalam kesederhanaan. Karena itu kita harus menghormati beliau. Jangan pernah memaki seorang istri Nabi. Istri seseorang terhormat harus terhormat pula karena dia membawa nama keluarga. Betapapun tinggi kedudukan suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala, istrinya tidak terbebaskan dari tanggung jawab. Istri yang mengetahui suaminya korupsi ikut bertanggung jawab. Jangan sampai istri mendorong suaminya korupsi. Sadar ataupun tidak sadar. Sadar atau tidak sadar. Ada tanggung jawabnya dong. Itu harusnya sadar karena dia sebagai istri ya. Kadang tidak sadar begitu karena menuntut sadar. Terlalu banyak. Nah, jangan menuntut terlalu banyak. Jangan menuntut di luar kemampuan suami. Bahkan kalaupun suami mampu, jangan menuntut terlalu banyak. Masih banyak orang lain yang perlu dibantu. Itu yang kita... Betapapun tinggi kedudukan suami di hadapan Allah, istrinya tidak terbebaskan dari tanggung jawab. Istri Nabi Lut disiksa Allah Subhanahu wa taala bersama para pendurhaka padahal suaminya seorang nabi. Istri-istri Nabi mendapatkan kedudukan yang tinggi karena kedekatan mereka kepada Allah dan Rasul dan karena ketakwaan mereka. Saya kira itu kesimpulan yang dapat kita ambil. Tulus dan beramal soleh tadi juga ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Quraisy Shihab. Rifai terima kasih, Rifai Pamone sudah bersama kita pada kesempatan hari ini di Tafsir Al-Misbah. Besok kita akan ketemu pada jam yang sama dengan kajian, kelanjutan kajian berikutnya lagi. Saya Alvin Ada pamit dulu, selamat melaksanakan ibadah puasa. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.